أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وبعد. Sambungan hadis ke-10 yang terakhir ya. Yang mana sekarang? Nah, wal insanu yadu. Ya, tafadhal Pak Ahmad. Kullahum ma'muluna al-anbiya'a wal-malaikata wal-rusula wal-mu'minina wa kullal khalqi ma'muluna wa manhiyuna fala ahadun yuhdisu syai'an fi dinillahi min 'indi nafsihi abadan wala yaqallahu dhalika. Al-fa'idatu tsaniyatu fil hadisi dalilun ala ibahati thayyibati wa hiya al-mubahatu wal-mustalladatu allati abahaha Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi fala ya'ti ahadun wa yaqulu inal ibadati takul mubahati wa qurbanun nafsi. Nah, baik. Bapak, Pak. Bil hadisi dalilun. Ya, kenapa? Dalilun itu mubtada muakhar. Bil hadisi dalilun. Dia mubtada muakhar. Dia bukan majrur. Majrurnya udah dapat kan? Fil mana tadi? Al hadisi itu majrurnya. Dalilun itu mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Aslinya dalilun fil hadis. Nah, kenapa dia diakhirkan? Karena dia nakiroh. Kan dalilun. Ya, bukan al dalilu gitu ya. Itu. Ya, salah satu musawwik yang membolehkan mubtada datang dalam bentuk nakiroh ya, ialah ketika dia anyat an dia diakhirkan. Ya, dia diakhirkan. Ayat taqaddama khobaruhu, khobarnya didahulukan. Nah, kita baca sekarang. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan ini masih lanjutan dari hadis. Hadis ke-10 nih, ini hadis yang ajib ini. Perintah makan. Kemarin kan ada korelasinya amal dan makan dari yang halal kan? Ya. Baik. Kulu minat thayyibat wa amalu sholihah. Makanlah yang thayyibat, yang halal-halal dan beramalah soleh. Karena makanan yang halal akan berpengaruh kepada jiwa, pada kalbu. Berarti kalau kita malas amal soleh, kok tercegah? Nah ini introspeksi, jangan-jangan ada sesuatu yang haram dimakan atau syubhat, sehingga menyebabkan amal soleh itu enggan dilaksanakan. Nah, pengaruh yang paling nyata terhadap doa. Ya, terhadap doa. Doa kita gak kabul-kabul, kita udah doa di waktu mustajab, di waktu sujud. Ya. Kata Nabi, akrabu ma yakunu baina abdi wa rabbi wa wasajidun fa'aksiru doa. Ini saat-saat yang paling dekat. Momen-momen yang paling dekat antara hamba dengan Allah ketika hamba sujud, perbanyaklah doa. Kita sujud doa. Ya. Inna rabbakum yanzilu ila samai dunya fi sulusi lailil akhir. Rabb kalian turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Manjatuhu di siapa yang doa kepada aku akan kabulkan. Kita doa, gak kabul-kabul. Terus saja berdoa, ternyata gak kabul. Terus saja tetap berdoa. Namun introspeksi. Kenapa ini? Ya, Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan maksudnya apa? Ada sesuatu yang haram. Sebagaimana Nabi sebutkan, ya, mengenai orang yang berdoa, ya Rob, padahal asbab doa itu sudah dekat. Asbab dikabulkannya doa, Nabi sebutkan dia safar. Safar yutilu safar, safarnya panjang. Ya, salasun da'awat mustajabatun, kata Nabi. Tiga doa yang mustajab. La syakka fihinna, yang tidak diragukan lagi. Apa? Da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walad ala walidihi. Doa orang yang terdolimi, doa orang yang safar, dan doa anak kepada ortunya. Yamudu yadehi, dia ngangkat tangannya. Oh, itu lagi sebab terkabulkannya doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha hayyun karimun. Ya. Idza rafa'a rajulu yadayhi, innallaha hayyun karimun, yastahi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi yarudduhuma sifran. Nah, Allah itu kata Nabi maha malu, maha memberi. Allah malu ketika hamba berdoa mengangkat kedua tangannya, Allah mengembalikan kedua tangan hamba hampa, kosong, enggak dikabulkan. Allah malu. Terus disebutkan dalam hadis itu apa? Ya, dia itu aghbara, kan begitu? As'asa aghbara, kusut rambutnya, kotor dia berdebu. Ini menunjukkan dia tawadu, bukan orang yang ya, bukan orang yang mutakabir. Dia tawadu sebab-sebab dikabulkannya doa. Dia bertawasul dengan nama Allah, dengan sifat Allah, rububiyah Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Lebih-lebih lagi tawa sebab dikabulkannya doa kuat. Eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ternyata kata Nabi, ya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, ya, wa malbasuhu haram. Ya, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Ya. Terus gimana ceritanya mau dikabulkan doa orang tersebut? Ya. Gimana ceritanya? Ya. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dari yang haram. Fa anna yustajabulah, gimana ceritanya mau dikabulkan? Nah. Hai, barakallahu fikum. Kita doa enggak kabul-kabul, terus aja berdoa. Karena kita enggak khawatir doa kita itu enggak kabul. Yang lebih mengkhawatirkan kalau kita itu berhenti doa. Nah, itu yang lebih mengkhawatirkan. Namun introspeksi, kenapa ini? Wal insanu alladhi yad'ullaha yaf'alu asbabal ijabati. Seseorang yang dia berdoa pada Allah, dia melakukan berbagai sebab-sebab untuk dikabulkannya doa. Wa yatajannabu asbaba man'il qabuli. Yatajannabu, dia menjauhi sebab-sebab ditolak, apa tidak diterimanya doa, tidak dikabulkannya doa. Walisal maksudu, bukanlah maksudnya di sini anna kata du'u faqat. Bukanlah maksudnya Anda berdoa saja. Balabuda ma'ad du'ai anta amala asbabal ijabati. Bahkan di samping doa, Anda juga mesti melakukan sebab-sebab dikabulkannya doa, diijabahnya doa. Wa tatajannabu asbabal hurman, Anda pun menjauhi sebab-sebab dihalanginya, ya, dikabulkannya doa. Hadza huwal maqsudu, inilah tujuannya. Wadallal haditsu ala fawaida azimatin, maka hadis ini menunjukkan, ya, beberapa fawaid, faedah-faedah yang azimah, yang besar. Al faidatu wal ula, faedah yang pertama. Anal ibadah kullahum ma'murun, bahwasanya para hamba semuanya ma'murun, mereka diperintahkan. Apakah anbiya wal malaikata wa rusul wal mu'minina kuwa kullal khalqi, para nabi, para malaikat, para rasul, kaum mukminin dan semua makhluk, ma'muruna wa manhiyun, mereka diperintahkan dan mereka dilarang. Wala ahada yuhditsu syai'an min fi dinillahi min indi nafsihi abada. Wala ahada, tidak ada seorang pun, ya, yang dia yuhditsu syai'an, yang dia dapat mengada-ngadakan sesuatu hal dalam agama Allah ini, min indihi, dari diri dia sendiri, ya, abada, selama-lamanya. Wala yakbalullahu dzalik, Allah tidak menerima hal itu. Nah, faedah yang kedua, fil hadisi Dalam hadis ini dalilun, terdapat dalil ala ijabati thayyibat, akan dikabulkannya ala ibahati thayyibat, dalil akan kemubahannya hal-hal yang thayyib, ya ya, semua makanan yang thayyib ya, kayak di ayat tadi kan kulu min thayyibat, makanan yang baik-baik, lontong thayyib, lemper thayyib, ubi thayyib, daging kambing thayyib, marangi thayyib, sate bubur thayyib, pilih aja dua deh tuh, marangi apa bubur, dua-duanya thayyib. Nah itu jamaah mana salim kan? Ya semuanya baik. Nah, ini boleh mubah. Wahyal mubahatu, yaitu hal-hal yang mubah. Wal mustanadatu, dan hal-hal yang enak. Ya, yang kita dapat bersenang-senang di situ. Allati abahahallahu subhanahu wa ta'ala, yang Allah mubahkan, yang Allah perkenankan. Li'ibadihi, kepada para hambanya. Fala ya'ti ahadun wa yaqul, maka tidak boleh seorang, ya, ya'ti itu datang artinya. Namun tidak boleh seorang dia mengatakan minal ibadati tarkul mubahat, di antara bentuk ibadah adalah meninggalkan yang mubah-mubah. Ya, wa hurmanu nafsi, dan mencegah diri dia dari yang mubah-mubah. Ini enggak bisa. Kayak sebagian orang ya mengatakan bagian dari ibadah meninggalkan yang mubah-mubah. Lontong dia enggak mau, daging enggak mau, ikan enggak mau, maunya mutih. Terus dia dianggap itu ibadah. Lah ini bid'ah. Ya. Kan kemarin saya kasih contoh orang Buddha. Orang Buddha itu menganggap ibadah ketika enggak mau makan daging. Dia mau makannya yang alami, maksudnya yang dari tumbuhan, vegetarian. Ini agama Buddha. Dia enggak mau makan yang berdaging. Enggak mau. Nah, sebagian orang-orang khawas dari kalangan Nasrani juga demikian. Bahkan jangankan makanan yang mubah, perempuan yang mubah, istri mereka enggak mau. Enggak mau nikah gitu kan. Kawin mau. Ya. Baik. Nakul. Nah, baca sekarang berikutnya. Tafadhal dibaca Syekh Marwanto. Nakulu lahu. Sallallahu alaihi wasallam. Laisa ibadatan, meninggalkan yang mubah-mubah. Sate boleh, rendang boleh, dia enggak mau, dia maunya putih. Laisa ibadatan lillah azza wajalla, itu bukanlah ibadah kepada Allah azza wajalla. Pasti itu syarat-syarat dari setan. Orang biar sakti, biar penglaris, dagangannya laku, biar peletnya manjur, dia akan melakukan itu. Meninggalkan makan ini, meninggalkan makan itu. Gak boleh makan ini, puasa putih. Ini pasti di situ. Karena Allah gak pernah mempersyaratkan ibadah kayak gitu. Nah, Allah gak pernah mempersyaratkan ibadah seperti itu. Itu pasti syarat ibadah kepada jin. Biar mereka manjur. Kan katanya cinta ditolak, ya tauhid dukun bertindak. Ada syarat dari jin ismat sebagai bentuk ibadah kepada jin. Dia puasa muti. Kan pernah tuh banyak teman yang pernah ikut-ikut gitu biar bisa ngeliat jin, biar punya kodam, biar kebal. Ya, syaratnya muti. Suruh baca Quran, ya, sekian kali, baca zikir sekian kali. Itu bukan ibadah. Ya, bahkan itu kesyirikan kalau ditujukan untuk selain Allah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu min at-thayyibat wal mustaladzat wal fawaqih wal luhum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan yang baik-baik, yang nikmat-nikmat, buah-buahan, daging-dagingan beliau makan. Ya. Wa kana yatazawwaju nisa, beliau menikahi istri-istri beliau, para wanita dinikah. Wa kana yanam, beliau tidur, wa kana ya'khud ma abaha Allahu lah, beliau mengambil ya apa yang Allah bolehkan untuk beliau. Ya truku manaha Allahu anhu, beliau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Wa huwal qudwatu, beliaulah qudwah, tauladan kita alaihi salatu wasalam. Fafihi, maka dalam hadis ini ar-raddu, terdapat ar-radd, sanggahan alaman yas'umu bagi orang yang mengklaim anna zuhdah wa tarkut tayyibat. Maksudnya zuhud itu adalah meninggalkan makanan yang tayyib-tayyib. Ya, dianggap zuhud. Ya. Bal zuhdu huwa tarkul haram. Yang namanya zuhud ialah meninggalkan yang haram. Ya. Jadi orang kaya bisa zuhud? Ya bisa. Meninggalkan yang haram. Ya, meletakkan dunia di tangan, bukan di kolbu. Bahkan orang miskin bisa jadi orang yang gak zuhud. Kenapa? Udah gak punya dunia, dunianya di kolbu. Nah, dunianya di kolbu. Zuhud itu dunia itu di tangan. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Kalau bertentangan dengan agama, ya dilepas, gak masalah. Karena di tangan gampang, cep, lepas. Kalau di kolbu, wah berat. Ya lah, makanya orang kalau udah cinta itu berat lepas. Apa namanya? Move on. Move on. Move on itu berat. Coba Yusuf ya. Makanya lebih mudah menghafal matan daripada melupakan mantan. Menghafal matan mudah. Ya, melupakan mantan, move on-nya sulit, bro. Aduh. Ini enggak apa-apa, Yusuf. Kalau mantan cepat hafal. Cepat lupa juga. Tapi kalau mantan susah lupanya. Nah. Oh iya, kenapa? Susah lupa karena pernah menancap di kolbu. Karena pernah menancap di hati. Ya enggak? Mengisi hati. Ya, ya orang enggak ada duanya, cuma satu ya, itu karena duanya. Oh, berdua, enggak ada duanya. Pak Majid, istri saya enggak ada duanya. Ya iya orang cuma satu. Apa yang dua? Kecuali banget. Aduh. Ana. Watarkul fudulil asya, dan meninggalkan yang berlebihan allati yahta la yahtajul insan ilaiha, ya, dan yang tidak manusia yang tidak membutuhkannya, itu baru zuhud, meninggalkan hal-hal yang berlebihan yang tidak dibutuhkan seseorang. Amal ladzi yahtajuhu al insanu, adapun yang dibutuhkan oleh seseorang, fahada tarkuhu laisa minaz zuhud, ya, maka meninggalkannya bukanlah bagian dari zuhud. Ya, kita butuh makan, dia enggak mau makan. Ini enggak zuhud, kita butuh nikah. Dia enggak mau nikah, ini bukan zuhud. Kita butuh nikah. Enggak mungkin enggak bisa. Karena Allah memang sudah tanamkan fitrahnya kayak begitu. Ya, makanya kalau Umar ketemu orang yang sudah mampu nikah enggak mau nikah, Umar bilang, "Kenapa enggak nikah?" "Mu ini itu. Innaka la yamna'uka min nikah illal ajz wal fujur," kata Umar gitu aja. Tidak ada yang mencegahmu untuk nikah kecuali karena ajz, kamu ini ada kelemahan. Lemah syahdu, nah, lemah syahwat, ya. Zaidunnya nggak mau koma, nggak koma Zaidun, Zaidunnya nama tidur, Ya. Zaidun, nama Zaidun, enggak pernah koma Zaidun. Nah, taib. Ya atau memang dia itu apa namanya berpenyakit, enggak suka sama perempuan, enggak suka sama perempuan itu penyakit. Berarti kalau suka sama perempuan itu normal, nah, tinggal diarahin aja, tinggal diarahin. Jadi suka sama perempuan itu normal. Marwanto suka ngeliat akhwat yang puan, masya Allah, itu normal, tinggal diarahin aja. Mau dihalalin atau tinggalin, gitu. Kalau mau dihalalin, kejar. Kalau nggak mau dihalalin, tinggal, gitu. Ya, dihalalin apa enggak? Eh, mau macam makan warteg, pelayanin cakep. Nah, mau dihalalin apa tinggalin? Maksudnya itu apa? Apa namanya? Pelayannya, orientasi kita itu. Mau mikirin dia, mau dihalalin apa tinggalin? Halalin. Apa? Hah? Gimana, gimana? Kalau kalau niatnya gak ngalalin ya muskilah. Tapi kalau niatnya mau menghalalkan, ya insyaallah barokah. Ya. Iya enggak? Kalau niatnya ngalalin. Ya. Ya jadi kalau ada orang enggak mau nikah itu muskilah itu pasti itu. Ya. Kalau enggak dia ya lemah syahwat, homo atau fujur kata Umar, atau melampiaskannya ke hal-hal yang maksiat. Zina atau main sabun. Ona o inani keke. Main sabun. Nah, itu bahaya kan? Nah. Harusnya dia kalau punya istri ya dia lampiaskan di tempat yang halal. Ya. Istrinya lagi head, dia masih punya tempat yang halal atau lagi. Tapi kalau enggak ada istrinya head, ya udah gigit sendal. Ya, Pak Yusuf gimana pengalaman tuh? Istrinya nipas 40 hari lagi. Ya. Terus Pak Yusuf madhabi Syafi'i lagi. 40 hari ternyata darah nifasnya masih ada. Sampai 60 hari. Ya. Makanya kalau pas nifas pindah madhab Hanbali. Pas 40 hari mau darah masih ada apa enggak, pokoknya nifas 40. Kalau Hanbali. Ya. Pindah madhab dadakan. Saya Hanbali sekarang. Pas itu nifas. Makanya enggak perlu pindah-pindah madhab gitu. Kalau punya. Ah, itu. Putus harapan di sini. Baik. Lanjut berikutnya faedah as-salisah. Faedah yang ketiga, lanjut Marwanto tadi. Faedah yang ketiga. Fihi dalilun. Dalam hadis ini juga terdapat dalil ya, ala anna du'a la yaqbalu illa idza tawaffarat fi da'i asbabul ijabati wa intafat mawani'ul ijabati. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwasanya doa tidak diterima la yaqbalu, bukan la yaqbalu ya. Bahwasanya doa la yaqbalu tidak diterima illa idza tawaffarat fi da'i asbabul ijabati. Kecuali jika pada si da'i, pada orang yang berdoa tadi telah terkumpul, terpenuhi sebab-sebab dikabulkannya doa. Ya, wantafat mawani'ul ijabah. Dan tidak ada penghalang di ijabahnya doa. Ya, di antara sebab-sebab doa, dia memilih waktu-waktu yang mustajab. Mengangkat tangan, menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Ya, kemudian dia bertawasul dengan Asmaul Husna, dengan amal soleh dia. Ya. Kemudian dia mengakhiri atau memulai doanya dengan selawat. Karena Nabi SAW menyatakan kullu du'ain mahjubun hatta yusalli alayya. Ya, setiap doa itu terhalang sampai ia berselawat kepadaku. Ya. Ya, boleh awal, boleh akhir. Nah, kalau bertawasul dengan Asmaul Husna, dicocokkan dengan konten isi permintaan. Misalkan antum minta rezeki. Gak apa-apa minta rezeki itu. Gak tercela. Orang kita diajarin kok di doa antara dua sujud. Zikirnya apa? Rabbi firli warhamni. Warzburni warfa'ni warzuk. Warzukni. Warzukni. Apa itu arti warzukni? Berilah rezeki padaku. Nabi tiap pagi doa Allah minas al-kariman napian warizkon toyiban. Nah, warizkon toyiban wa amalan mutakobbalan. Boleh minta rezeki, rezeki yang toyib, yang halal, bukan yang haram. Nah, misalkan antum minta rezeki, tawasulnya pakai Asmaul Husna. Asmaul Husna-nya apa? Al-Jabbar, Al-Ghafur, apa Al-Alim? Ar-Razzaq. Cocok, ya Allah yang maha Razzaq, memberi rezeki. Urzukni, berikanlah rezeki kepadaku. Ya, rezeki, rezeki itu banyak. Jangan cuma dipahami materi aja. Karena rezeki itu kisman, ada dua macam yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ya, kalau rezeki yang pertama itu ya, rezeki yang haram atau rezeki yang halal yang Allah berikan kepada manusia, jin, hewan, semua. Lewat cara begal, ngerampok, korupsi, itu rezeki. Ini ahli sunnah wal jamaah meyakini demikian. Ya. Kalau Mu'tazilah meyakini rezeki itu khusus yang halal. Kalau yang haram itu bukan rezeki, kata mereka. Ya. Rezeki yang kedua, yaitu rezeki yang khusus yang halal. Ya. Dan rezeki maknawi. Seperti apa? Ilmu agama yang bermanfaat, keimanan, ya, sikap tawadu, hilangnya kesombongan, itu rezeki. Ya, bahkan ini rezeki yang hakiki. Rezeki yang hakiki. Kalau rezeki yang itu semua dapat. Semua dapat. Makanya kata Nabi, "Innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu." Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun yang Allah benci. Lokanat dunia ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syurbatan ma. Seandainya dunia nilainya di sisi Allah sebesar sayap seekor nyamuk, satu sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir enggak akan Allah kasih minum walau seteguk air pun. Karena dunia enggak ada nilainya, orang kafir yang kaya-kaya. Ya. Siapa itu? Bill Gates, bos Amazon siapa itu? Nah, kaya-kaya semua di Indonesia aja. Ya, Cina-Cina itu kaya-kaya semua, wah kafir. Dari zaman Lim Sil Yong sampai sekarang bos gudang garam. Ya. Hah? Iya, orang kaya semua, kafir semua, Allah kasih. Nah, namun agama enggak. Ya, wa amma din la yutihi illa liman yuhibbu. Adapun agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan? Allah ingin menghendaki kebaikan. Allah pahamkan di agama. Nah, itu kan. Nah, itu rezeki yang hakiki. Baik. Mana lagi berikutnya? Al-fa'idatu rabi'ah. Nah. Balik lagi, siapa? Pak Majid, Pak Majid. Muharramat fi adrarun wa amradun jismiyatun. Allah subhanahu wa ta'ala maharramaha illa li'anna fiha dararan. Undur matalan ila majidati faqad haramaha ta'ala lama lima fiha min adrarin wa amradin. Aku asbuk, cukup. Ini dulu. Lanjut Pak Ahmad. Pak Yusuf. Wakada al-khumru wal mukhaddirat. Maslahatun. Albattata. Biqadri hayatahu. Rukhsatan. Abu fi hadhihi halati. Fainahu yatadarraru ma'nawiyan hissiyan. Nah, faedah keempat, fihi dalilun. Dalam hadis ini terdapat dalil ala annal haram yufsidul badana. Bahwasanya yang haram itu memang merusak badan. Ya, merusak badan. Li'annahu yughadzi taghdiyatan khabisatan. Kenapa? Karena dia mengkonsumsi ya, makanan yang buruk. Wa huwa yufsidul badana, maka dia merusak badan. Minan nahiyati al-ma'nawiyah. Ini dari sisi maknawi. Ya, wa minal nahiyati al-hissiyati aidan, dan dari sisi indrawi juga. Fa inna hadhihi al-muharramati fiha adrarun wa amradun, karena dalam hal-hal yang diharamkan ini terdapat ya mudarat-mudarat, bahaya dan amrad, penyakit-penyakit jismiyah yang ada pada tubuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala maharrama, dan Allah tidaklah mengharamkan illa li anna fiha dararan, melainkan karena di dalamnya dari yang diharamkan tadi terdapat bahaya, mudarat. Untuk lihatlah masalah contoh, sebagai contoh ilal maitati, kepada bangkai. Faqad haramahullahu taala, Allah mengharamkannya, kenapa? Lima fiha min adrarin wa amradin, karena di dalam terdapat bahaya dan berbagai penyakit. Ya. Kadzalika al khamru, demikian pula dengan khamar, penyakit. Ya tuh. Itu khamar itu ya, udah kayak bensin. Dia bisa jadi kayak bahan bakar. Terus kita masukin ke perut. Gimana coba? Gimana coba? Bahkan di berbagai video kita pernah, enggak usah khamar. Coca-Cola lah. Yang so itunya kandungan apa tinggi itu? Gasnya. Ya. Coca-Cola. Sodanya. Itu orang kalau mau mancing belut, mancing lele, nyiram ke lubang leleknya itu pakai Coca-Cola. Mabuk leleknya. Naik semua mabuk, enggak kuat. Iya. Subhanallah. Ini bukan Coca-Cola, gimana kalau vodka? Topi miring. Ya. Topi miring. Ciu. Ya, anggur kolesom. Ya. Itu orang susah itu. Itu mabok gembel. Nah, itu gimana coba? Ya, wal mukhaddirat, mukhaddirat narkotik. Ya, narkoba. Ya. Narkoba. Wad dukhan, rokok. Rokok. Ya, ini jelas ini ya. Oh, semua dokter bilang rokok itu berbahaya. Enggak ada dokter yang bilang Ini ijma para ahli kesehatan semua. Enggak usah dokter yang ngomong, rokoknya aja ngomong tuh. Rokok dapat menyebabkan bla bla bla bla. Iya. Nah, kalau udah seperti itu syariat mengharamkan. Wa yu'ayyu wa huwa alladhi yuhallilu 'alaihim at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is. Dialah yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan untuk mereka yang buruk-buruk. Rokok buruk. Ya. Sia-sia harta. Sia-sia harta. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang menyanyiakan harta, saudaranya setan. Innallaha karaha lakum salasa. Allah membenci kalian tiga hal. Yang pertama apa? Idu'atul mal. Idu'atul mal. Menyanyiakan harta. Coba tuh orang yang rokok sehari sebungkus 20 ribu. Kali sebulan 600 ribu. Kali 10 bulan 6 juta. Tambah 2 bulan lagi 12. 7 juta 200. Eh, kira ini Idul Adha gak korban. Nah, coba 7 juta 200 dapat bandot super 2 lagi. Patungan sapi aja bisa berdua. Ya kan? Bisa dia sama istrinya. Walaupun dia aja udah cukup. Ya. Mewakili. Oh, dia carilah kambing yang gede gitu. Kambing yang gede. 7 juta adalah kambing yang gede. Atau 6 juta, 5 juta aja deh. 2 jutanya disimpan. Nah, ya enggak? Paedah. Eh, ada yang bilang, saya kalau ngerokok, enggak bisa aktivitas. Enggak enak apa. Kita tanya sama dia, emangnya dia sebelum ngerokok punya perasaan seperti itu? Berarti rokok itu ada racun yang membuat dia ketergantungan. Kan gitu. Jadi, pernah ada yang ngobrol sama saya gitu. Saya kalau enggak ngerokok, enggak bisa aktivitas. Kapan mulai ngerokok? SMP, SMA. Sebelum SMP, SMA apa sebelum ngerokok apa bisa punya perasaan kayak gitu? Enggak ada kan? Kapan sih dia mulai ngerokok? Umur 20 tahun. Sebelum hal itu punya enggak perasaan kalau enggak ngerokok? Nama aja belum ngerokok, enggak punya perasaan kayak gitu. Berarti siapa yang membawa perasaan kayak gitu? Rokok. Berarti diputus, mesti diputus. Ya. Nah, Agim udah bilang, kalau ada ustaz da'i masih ngerokok, mending pensiun aja deh. Nah, jadi ustaz da'i. Ya, soalnya apa? Teladan. Nah, kayak kita juga. Antum di lingkungan dianggapnya orang soleh. Ya gak? Cingkrang, jenggot panjang. Ya. Orang apalagi Marwanto, Pak RT nih. Ya gak? Orang soleh nih kan. Ngaji, kayak peci mulu lagi kan. Masya Allah, dia kasih midun. Nah, midun gak pakai peci ya? Masih pakai, iya. Mantra pakai peci enggak ya? Ya, sangkan orang di depan itu, kalau merokok gimana coba? Muka tuh taruh di mana? Ngerokok gitu. Nah, ngerokok. Makanya kalau orang ngaji itu masih ngerokok itu gimana coba? Karena kan itu amalan zahir yang harus dihilangkan perdana. Keburukan zahir yang harus dihilangkan perdana ngerokok. Nah, itu memang pelan-pelan ya. Tadinya sebungkus, kurangin sebatang. Enggak bisa ya? Setengah lah. Setengah. Ya, pelan-pelan mesti bisa. Baik. Mana lagi tadi? Wal qat. Nah, kalau qat itu kayak ini di saya waktu di Yaman itu sering lihat. Orang-orang Yaman, waktu saya pertama kali nyampe Yaman, saya bingung orang Yaman kok pipinya tembem-tembem ya. Sebelah kanan atau kiri tembem. Kayak lagi kayak makan biji kecapi, 3 biji. Penuh di sini. Orang kalau makan kecapi kan penuh tuh. Dia makan kecapi kan enggak bisa langsung ketelan ya. Dia usap-usap dulu tuh di mulut. Penuh tuh. Sampai menyon-menyon bibirnya, apa pipinya sebelah kiri atau kanan. Nah, orang Yaman suka begitu. Mau dari jajaran pres, apa namanya, tentara, rakyat, bos, orang susah, suka ngemis, makannya namanya kot, dedaunan, dedaun. Ya, nah dia ini kandungannya seperti rokok, ya lebih tinggi, namanya kot, ya kot. Ah, di Yaman. Sebenarnya kan luar biasa. Mubah, iya. Ini, sambil punya pinang. Ya, di ujungnya merah. Terus tindakan punya. Kalau berarti ada tempatnya. Tapi kalau orang yang itu sembarangan. Kalau ini dari yang panjang. Wapi, vip, vip. Nah, nah itu semacam itu karena kandungannya sama nikotinnya. Nah, ada kaidah fikih. Al-hukmu yaduru ma'ainatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputat kepada ilatnya, sebabnya. Rokok kenapa diharamkan ulama? Ilatnya karena kandungan nikotinnya, karena sia-sianya, karena menghabiskan hartanya, karena memudorotkan badannya. Ilat yang ada di rokok itu juga ilat yang ada di vape. Yang panjang itu, yang asapnya banyak banget itu. Kebul kayak kenal pot Kopaja. Ada teman SMA saya meninggal karena konsumsi vape itu. Dia gak ngerokok, ganti vape. Meninggal, mati. Dia meninggal orangnya tahun lalu. Itu ilatnya sama, berarti hukumnya sama dengan yang dikatakan para ulama tentang vape itu haram. Kulluha adrarun jismiyatun, semuanya ini yang haram-haram adalah berbahaya bagi jisim, bagi fisik. Wa adrarun diniyatun, dan mudarat buat agama. Laisa lil ibad fihi maslahatun albattata, enggak ada maslahatnya sedikit pun buat hamba. Coba apa maslahat rokok buat gaya-gayaan? Enggak ada. Malah banyak kebakaran gara-gara rokok. Ya, masalahnya apa coba? Kalau ada perokok bilang itu rokok baik, enggak mungkin. Coba dia kasih rokok tuh bocah anaknya yang baru berumur setahun, dua tahun lah. Ayo, tuh ayo ngerokok. Pasti dia enggak mau. Pasti, nah jangan, anak kecil enggak boleh. Memang dia kenapa? Katanya rokok baik. Atau istrinya? Istrinya. Ada juga yang gitu, Pak. Suami istri ada juga yang ngerokok. Ada. Ada. Ada. Saya tahu itu. Apa? Suami istri ngerokok itu join-joinan bahkan. Itu ada. Nyuruh anaknya beli rokok buat berdua. Ada. Anaknya suruh beli rokok buat join-joinan dia. Sama istrinya. Dia kadang-kadang kalau beli rokok sekali beli dua. Sebungkus buat istrinya, sebungkus dia. Kalau kayak begitu, belinya itu bukan bungkus-bungkusan lagi. Udah, slot. Satu slot. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Allahumma ila ila turra al-insan. Kecuali jika manusia itu terpaksa. Daruratan yang dia karena darurat. Khosial mauta. Kalau dia enggak makan, dia mati. Falahu, maka dia boleh ayakula minal maitati. Dia boleh makan bangkai. Biqadri mayubki alihi hayatahu. Sekedar biqadri, sekedar yang dia dapat mempertahankan hidup dia. Ya, jangan sampai berenak-enakan, nambah, makan, kenyang gitu. Bukan. Bahkan kata Al-Masruq, orang yang udah kepepet, gak bisa makan, gak ada makanan, kecuali cuma bangkai, dia mesti makan tuh bangkai. Kalau enggak, dia dosa. Dosanya bunuh diri. Ya, gak bisa dia bilang, wah, saya mendingan perut saya terbebas dari yang haram daripada saya hidup tapi dari yang haram. Lah enggak, berubah. Hukumnya berubah. Ketika dia lagi darurat, hukum bangkai yang sebelumnya haram, berubah hukumnya. Jadi boleh. Bahkan wajib, kata para ulama. Kalau enggak ada makanan lain, kecuali itu. Ya. Tapi, mana lagi tadi? Wa yakunu fi hadhihi al-halati, maka dalam kondisi demikian, rukhsatan mubahatan, makan bangkai tadi jadi rukhsah, ya, jadi rukhsah, adanya kemudahan dari Allah, ya, mubahatan yang mubah biqadri daruratih, sekedar dengan tingkat daruratnya. Kalau daruratnya dia enggak makan enggak mati, ya udah tahan. Kecuali wah dia enggak makan dia bisa mati nih, ada bangkai kambing, ya udahlah makan dah. Tapi wa fi hadhil hali, ya, dan juga tergantung situasinya, ya. Idza akala al-maita la yatadarraru biha, apabila dia makan bangkai yang itu tidak memudaratkan buat dia. Ama idza akala minha fi ghairi darurati, adapun makan bangkai dalam keadaan bukan darurat, fa innahu yatadarraru biha, maka akan memudaratkan. Ya, akan memudaratkan. Ya. Ma'nawiyan wa hissiyan, secara ma'nawi maupun hissi. Memudaratkan agama dan memudaratkan badan. Falhasilu, maka kesimpulannya, anna hadza haditsun azimun, bahwasanya ya hadis ke-10 ini adalah hadis yang azim, yang agung. Ya. Wa manhajun yasirun, di dalamnya terdapat manhaj yang mudah, ala alihi al-muslimu fi hayatihi. Ya, afwan, wa manhajun yasiru alihi al-muslimu fi hayatihi. Yasiru berjalan, bukan mudah. Dan di dalamnya ini terdapat manhaj yang seorang muslim yasiru alaih, berjalan di atasnya, fi hayatihi, dalam kehidupannya. Ya. Cukup.